Konsultasi Syariah. Orang gundul mengulang umroh, bagaimana tahalulnya? Pertanyaan. Jika orang sudah gundul karena tahalul umroh pertama, lalu ingin umroh lagi, bagaimana tahalulnya? Sementara sudah tidak ada rambut. Jawaban. Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Penjelasan ini terlepas dari hukum mengulang umroh dalam sekali safar. Jika ada orang yang sudah umroh, ketika tahlul dia gundul, lalu keluar ke Jironah atau ke Hudaybiyah, kemudian umroh lagi, bagaimana cara dia bertahlul? Sementara sudah tidak ada rambut di kepalanya. Dalam hal ini, ulama berbeda pendapat. Pertama, dianjurkan untuk melintaskan pisau atau cukur di atas kepalanya. Ini merupakan pendapat jumhur ulama dari kalangan Maliki, Syafi'i, dan Hambali. Kedua, diwajibkan melintaskan pisau atau alat cukur di atas kepalanya. Ini merupakan pendapat Hanafi. Ketiga, tidak dianjurkan melakukan apapun, termasuk melintaskan pisau atau alat cukur di atas kepalanya. Ini pendapat Abu Bakar bin Daud. An-Nawawi mengatakan, jika di kepala seseorang tidak ada rambut, seperti botak atau sudah cukur gundul, tidak ada denda apapun, tidak bayar fidyah atau tebusan, atau melintaskan pisau cukur, atau yang lainnya, berdasarkan yang disebutkan oleh penulis, yaitu Asy-Syarazi. Andai setelah itu rambutnya tumbuh, tidak ada kewajiban untuk menggundulnya atau mencukurnya. Karena ketika waktu tahallul, tidak ada kewajiban bagi dia untuk itu. Imam Asy-Syafi'i dan ulama Syafi'iyah mengatakan, dianjurkan bagi orang yang tidak memiliki rambut di kepalanya untuk melintaskan pisau cukur di atasnya. Meskipun ini tidak wajib, tanpa ada perbedaan pendapat di kalangan kami. Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzab. An-Nawawi juga menjelaskan perbedaan pendapat di kalangan ulama. Orang yang tidak memiliki rambut di kepalanya, tidak ada kewajiban mencukur atau membayar tebusan. Dan dianjurkan untuk melintaskan pisau cukur di atas kepalanya, namun tidak wajib. Ibnul Mundzir menukil ijma' ulama bahwa orang yang botak dianjurkan melintaskan pisau cukur di atas kepalanya. Dan ulama madhab kami menyebutkan riwayat dari Abu Bakar bin Daud, beliau mengatakan, tidak dianjurkan melintaskan pisau cukur di atas kepalanya. Tapi dia tidak sejalan dengan ijma' sebelumnya. Sementara Abu Hanifah mengatakan, bahwa melintaskan pisau cukur di atas kepala hukumnya wajib. Dan yang sesuai pendapat kami adalah Imam Malik dan Imam Ahmad, bahwa itu hukumnya dianjurkan. Al-Majmu' Syarah Muhaddab. Demikian, Allahu A'lam.